Jangan dengarkan orang bicara, jangan ikuti orang mengarah. Mereka cuma sirik apa kita. Percuma omongan orang dipercaya, percuma banyak mulut-mulut berbisa. Mereka hanya sirik dengan cinta. Oh cinta kita, walau penuh kisah dan kisah yang coba tuh hancurkan kita. Oh cinta kita.